Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bab 62, babu maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati rasulih. Bab ini bab yang penting tentang perjanjian dengan Allah dan nabinya. Ya, jadi di bab ini berkaitan tentang adab kita kepada Allah. Karena di antara bentuk kesempurnaan tauhid adalah seorang hamba beradab kepada Allah. Kalau membatalkan perjanjian yang disebut di situ ada nama Allah, berarti itu adalah bentuk tidak beradab kepada Allah. Ya. Karena ucapan perjanjian atau apalagi sumpah yang di situ disebut nama Allah menunjukkan bahwa seorang yang telah menyebut nama Allah tadi itu dia berarti telah menjadikan Allah sebagai jaminan atau saksi atas sumpah atau perjanjian dia. Jika dia janji tersebut dibatalkan atau diingkari, berarti dia telah menyepelekan dan tidak mengagungkan Allah. Di situ korelasinya. Bisa dipahami sini ya? Taib. Wa qaulillahi ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Ya. Dan tepatilah janji Allah apabila kalian berjanji. Ya, wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah kalian mengukuhkannya. Ya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum. Ya, waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah-sumpah kalian. Nah, ini korelasinya tadi. Kalau ya, ini berkaitan tentang adab kepada Allah. Karena tadi di antara bentuk kesempurnaan tauhid adalah seorang hamba menjaga adab dia kepada Allah. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, berjanji atas nama Allah, berarti dia telah menjadikan Allah sebagai saksi atas perjanjiannya. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sungguh Allah telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Taib barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya? Korelasi bab ini. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat atau penjelasan kosakata di dalam ayat ini, wa aufu bi ahdillah. Ya, dan tunaikanlah perjanjian dengan Allah idza ahadtum. Apabila kalian berjanji. Ya, yajibu al-wafa'u fi kulli ahdin. Wajib untuk menunaikan dalam segala perjanjian yaqa'u minal insan, yang terjadi pada manusia. Karena dia membuat perjanjian tadi dengan nama Allah, apalagi sumpah dengan nama Allah. Ya, berarti dia telah menjadikan Allah sebagai jaminan atas sumpah atau saksi dia. Kalau dia batalkan, berarti dia menyepelekan Allah. Ya, dia berarti menyepelekan Allah. Allah musta'an. Ya, dan ini berarti cacat dalam tauhid. Nah, ya. Kalau orang munafik, sebaliknya mereka menganggap remeh hal ini. Maka kata Nabi, ayatul munafik salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda munafik itu tiga, apabila dia ya bicara dia dusta, apabila dia berjanji dia menyelisih janji. Ya, walaupun dia nyebut-nyebut nama Allah sebagai jaminan perjanjiannya. Wa idza tu'mina khana. Apabila dia diberi kepercayaan, ya, maka dia berkhianat. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Kemudian wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Apa maksudnya? Janganlah kalian batalkan sumpah-sumpah setelah kalian mengukuhkannya. Ai la tahnasu. Jangan kalian batalkan sumpah kalian. Ya, fil aiman, ya, dalam masalah aiman. Aiman itu halif, sumpah. Kenapa sih disebut aiman? Ya, dia bentuk jamak dari yamin. Yamin itu tangan kanan. Karena dulu orang-orang Arab ketika bersumpah biasa mereka pakai tangan kanan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, terutama oleh para fuqaha di Kitabul Aiman, di pembahasan sumpah. Salah satunya oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha di At-Tadhib ketika menjelaskan penjelasan kenapa sumpah disebut yamin. Ya, tangan kanan yamin, karena dulu orang Arab ketika sumpah ngambil tangan. Kan begitu. Kita juga sumpah, nah, pakai tangan. Ya. Aila tahnasu fil aiman ba'da taghlidiha wa tawsikiha. Jangan kalian batalkan sumpah setelah jelas, setelah dikuatkan sumpah tadi. Wa kullama kanal yaminu akada, maka tatkala sumpah itu semakin tegas, kanal ismu fi naqdihi aghladha, maka dosa dalam membatalkan sumpah tadi, perjanjian tadi, maka itu lebih berat lagi. Ya. Taib disebutkan di situ, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh kalian telah menjadikan Allah kafil. Kafil apa? Raqiba, sebagai pengawas atas sumpah kalian, atas perjanjian kalian. Kalau itu dibatali, berarti ia sama saja menyepelekan dan tidak mengagungkan Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, syarhul ijmali, penjelasan global ayat-ayat ini, kata Syekh Al-Qarawi, ya'murullahu al-muslimin bil wafa bil ahdi. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan perjanjian, idahum a'tau ahadan ahdahum, apabila mereka memberikan salah seorang perjanjian mereka. Li'anna naqdal ahdi khassatun, karena membatalkan perjanjian berarti itu khassatun. Khassah, sikap kerendahan, kehinaan. Wanhidarun, sikap kemerosot, apa, sikap minus, ya, kemerosotan dalam bersikap. La yattafiqu ma'ar ruhil islamiyah, yang ini enggak sesuai, tidak sejalan, tidak selaras dengan roh Islam lil muslimin, bagi kalangan kaum muslimin. Tsumma akkada dzalika, kemudian Allah semakin menegaskan hal tersebut, binahihim, dengan melarang mereka kaum mukminin an naqdihi, dari membatalkan perjanjiannya, khosatan idza kana muakkadan, membatalkan perjanjian jika perjanjian tersebut muakkadan, ya, lebih ditekankan lagi. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seorang berjanji kepada Allah, itu ada dua macam perjanjian, ada dua macam ahdun. Ada janji yang berkaitan dengan motivasi diri, kepada diri untuk beramal soleh atau meninggalkan maksiat, berniat, berazam, berjanji gitu. Ya, janji seperti ini, ya, barakallahu fikum, macam janji seperti ini kata para ulama boleh dibatalkan, maksudnya jika seorang melihat suatu hal yang lebih baik dari apa yang dia janjikan, maka dia boleh membatalkan, ya, perjanjian tadi, membatalkan perjanjian. Dia berpindah kepada suatu hal, ke suatu hal yang lain yang lebih baik daripada apa yang dia berjanji. Misalkan dia berjanji, saya mau berjanji, ya, mau taat begini begitu, ternyata dia berpandangan ada yang lebih baik lagi daripada ketaatan itu. Nah, itu dia boleh batalkan yang tadi. Ya. Tayy barakallahu fikum. Ya, Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, wallahi insyaallah la ahlifu ala yamin fa ara ghairaha khairan minha illa usib illa ataitu alladhi huwa khair. Ya. Wa tahallaltuha. Kata Nabi SAW, demi Allah insyaallah tidaklah aku telah bersumpah, kemudian aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpah itu, kemudian aku melakukan yang lebih baik. Ya, dan aku bayar kafarat sumpah yang telah aku ucapkan. Bayar kafarat. Itu boleh. Ya, itu makanya ada tuh nanti di halaman berikutnya. Ya, boleh kita membatalkan perjanjian yang kita anggap ada yang lebih baik. Nah, ini enggak dosa, tapi kita wajib bayar kafarat dari yang telah tadi. Nah, ya. Misal ada orang, saya bersumpah, ini ya, nadar juga nih, termasuk nadar ya. Saya bersumpah, saya mau puasa Daud bulan ini. Sehari puasa, sehari enggak. Ya, namun dia melihat, ya, adanya peluang dia untuk berjihad. Kalau dia puasa Daud, dia enggak bisa jihad, gitu kan. Nah, wah, saya mau jihad aja dah, lebih baik mana, puasa Daud atau jihad? Jihad jelas, fisabilillah, ya. Nah, dia ada kesempatan ini, berarti dia batalkan sumpah dia tadi, bayar kafarat, ya, berpindah kepada yang lebih baik, ya, tetap wajib bayar kafarat. Ini perjanjian dengan diri sendiri. Nah, juga ada janji-janji yang berkaitan dengan akad-akad, perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Ya, makanya firman Allah ini mencakup dua hal. Wa aufu bi ahdillah wa la tanqudul aiman. Ya, tunaikanlah janji, janganlah kalian batalkan sumpah. Ini berkaitan dengan dua hal. Perjanjian tadi dengan diri sendiri, yang kedua perjanjian dengan pihak lain. Ya, bentuk janji yang dengan pihak lain adalah janji yang dimaksud pada ayat yang disebutkan di bab ini. Ini syahidnya. Ya, Allah melarang kita membatalkan perjanjian secara mutlak. Ya, apalagi di situ disebut sebagai ada nama Allah sebagai jaminannya. Hal ini sebagai bentuk pengagungan pada Allah. Karena Allah dijadikan sebagai jaminan pada perjanjian tadi. Ya. Apalagi tadi disebutkan, ya, ciri orang munafik adalah ya, wa idawa ada akhlafa. Apabila diberjanji, dia ingkar. Dia ingkar. Taibarakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Al-fawaid, ya. Bukan ya. Belum ya. Ya. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan annahum qad ja'aluhu subhanahu, bahwa mereka telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala kafilan. Apa tadi kafilan? Raqiban. Apa raqib? Pengawas. Ya. Pengawas. Ya. Alaihim, atas mereka, bi itaihim ahdah, dengan memberikan perjanjian kepada mereka. Wa annahu alimun bi af'alihim, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui atas perbuatan mereka. Sayujazihim, maka Allah akan membalas mereka ala dzalik, akan hal tersebut. In khairan fa khairun, in syarran fa syarran. Jika itu baik, maka balasannya baik. Jika itu buruk, maka balasannya juga buruk. Ya, al-fawaid. Beberapa faedah dari ayat ini. Al-awwal, wujubul wafa bil ahdi. Wajibnya menunaikan janji. Ya, tadi janji ada dua ya. Janji kepada diri sendiri, janji kepada Allah. Ya, janji berkaitan dengan pihak lain. Ini semua menjadikan Allah sebagai jaminan, sumpah gitu ya. Ini wajib. Nah, kalau janji pada diri sendiri, saya mau umrah tahun ini, ternyata punya uang mau haji. Ya, ternyata punya uang mau haji. Ya udah, batalin tadi perjanjian, sumpah tadi mau umrah, tapi bayar kafarat. Kafaratnya kafarat apa? Kafaratul yamin, kafarat sumpah. Beri makan 10 orang miskin, atau beli makanan, beri pakaian 10 orang miskin, pakaiannya yang menutupi aurat dia, yang bisa dipakai untuk sholat, membebaskan budak, sulit ini. Dan yang terakhir, kalau gak mampu apa? Puasa 3 hari. Barakallahu fikum. Ya, al-fawaid, wujubul ahdi, wujubul wafa bil ahdi. As-sani yang kedua, tahrimul hinsi. Diharamkannya hins. Hins itu melanggar perjanjian, melanggar sumpah. Bil yamin, dengan sumpah, li ghairi maslahatin, tanpa ada maslahat. Kalau ada maslahat boleh. Enggak dosa, tapi wajib bayar kafarat. Ya. Makanya Pak Amin kalau istrinya bernadar, demi Allah dia jadikan Allah sebagai jaminan. Kalau antum hafal 5 juz di bulan ini, saya izinin antum poligami. Antum sungguh-sungguh ngapalin. Pas udah hafal, ayo saya udah hafal 5 juz, siap di tes. Maka saya buat poligami. Kata istrinya, saya ada yang lebih maslahat. Apa itu? Kayaknya saya belum siap di poligami. Ya udah saya bayar kafarat aja. Nah. Ya. Bayar kafaratnya apa? Mending kasih makan, mending kasih puasa lagi. Nah, ketika dia bayar kafarat puasa, wajib dia puasa. Di siang hari antum enggak boleh ganggu. Nah, diajak jima, dia bilang lagi bayar puasa wajib ini, puasa. Karena bayar kafarat. Nah, Allahu musta'an. Ya. Iya. Nah, itu kalau istrinya faqih begitu. Faqihah. Ya. Tapi kalau istrinya polos, ya lain lagi ceritanya. Asalis, asania. Oh, tadi masih lanjut. Wa kullama kana al-yaminu akada kana tahrimu aghladha. Nah, maka kalau sumpahnya itu semakin tegas, berarti pengharamannya membatalkan perjanjian atau sumpah tadi semakin berat juga. Ya, semakin berat juga pengharamannya. Asali sumulu ilmillah likulli syai'in. Ya, cakupan ilmu Allah atas segala sesuatu. Karena Allah menjelaskan innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, munasabatul ayati lil bab, korelasi ayat ini dengan bab. Ya. Haitsu dalla al ayatu al karimatu, di mana ayat yang mulia ini menunjukkan ala wujubil wafa'i. Ya, akan wajibnya menunaikan bil ahdi, perjanjian. Wa munasabatul ayati li tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid apa? Haitsu dallatil ayatu ala tahrimi naqdil ahdi. Ayat ini menunjukkan akan diharamkannya membatal perjanjian. Li anna naqdal ahdi, karena membatalkan perjanjian, dalilun ala adami ta'zimillah, adalah dalil bukti ketiadaan mengagungan Allah. Tidak adanya pengagungan pada Allah. Ya enggak? Karena Allah jadikan sebagai saksi, jaminan buat dia, kemudian dia batalin begitu aja. Ini berarti orang yang meremehkan Allah. Ya, Wadhalika munafin li tauhid wa qadihun bih. Berarti ini adalah menafikan tauhid dan celaan, berarti mencela tauhid itu sendiri. Taib barakallahu fikum. Wadih di sini ya. Jelas? Nah, faedatun ada faedah at-taufiqu baina qaulillahi ta'ala. Ya, yaitu menyelaraskan, mengkompromikan antara firman Allah Ta'ala, wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Janganlah kalian batalkan sumpah setelah kalian teguhkan sumpah tadi. Wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita kompromikannya? Man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah kemudian dia melihat ya bahwa selain sumpah tadi lebih baik daripada sumpah dia, falyatil ladzi huwa khair. Coba lakukan yang menurut dia lebih baik. Ya, wal yukaffir an yamini, dan dia bayar kafarat. Nah, dari sumpah yang dia batalkan tadi. Ini kan hadis ini seakan-akan memerintahkan kita untuk batalin sumpah. Ya, sementara ayat yang tadi kita enggak boleh batalin sumpah. Anakula, maka kita jawab al ayatu amatun, ayat yang tadi janganlah kalian batalkan sumpah umum wal hadisu, sedangkan hadis ini kalau kita sumpah dengan suatu hal kemudian kita melihat ada yang lebih baik pada sumpah tadi, kita batalkan sumpah kita, bayar kafarat, kita lakukan yang lebih baik. Ini hadis ini mukhosis, yang mengkhususkan lil umum, dari yang umum tadi. Ya, mujizun linnaqdil yamin, hadis ini membolehkan untuk membatalkan sumpah, idza ra'a ghairaha khairan minha, apabila dia pandang yang selain sumpah tadi itu lebih baik daripada dia menjalani sumpah. Lakin tajibu alihi al-kafaratu, namun dia tetap wajib bayar kafarat. Ya, kafaratnya tadi bebasin budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian pada 10 orang miskin, ya, atau puasa 3 hari berturut-turut. Nah, kemudian hadis berikutnya An Burairah. Ini hadis terakhir di bab ini, tapi hadisnya panjang. Ya, sebelum kita masuk ke bab 63, ya, kita habisin hadis ini aja. Ntar pekan depan di hari Senin insya Allah kita masuk ke bab ya 63-64. Nanti bab terakhir. Ya, atau ya 2 pekan lagi lah baru kita khataman setelah sekian tahun 4 tahun ya, 2019 atau 2018 2018 ya. 5 tahun ya, 5 tahun 2019 1 Juni, ini berarti udah tahun keempat. Ya, tahun keempat kita ngaji kitab ini, belum kelar-kelar. An Buraidah qala, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia menyatakan qala kana Rasulullah SAW idza ammara amiran, Rasulullah SAW tatkala beliau mengangkat amir, komandan pasukan perang ya, ala jaisin ya, mengangkat komandan pasukan au sariyatin, atau sariyah kita terjemahkan letter lock-nya batalion aja. Nanti akan dijelaskan itu di syarhul kalimat. Ya, awsahu, maka Nabi mewasiatkan kepada komandan pasukan perang tadi bitaqwallah, agar dia bertakwa kepada Allah, wa man ma'ahu minal muslimina khairan. Agar dia bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya, agar dia berlaku baik kepada pasukannya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Ugzu bismillah, berperanglah kalian dengan nama Allah." Ya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, ya. Dan ya, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Tabarakallahu fikum. Ya, ughzu wala taghullu, berperanglah kalian. Tapi jangan kalian taghullu. Ah, itu taghullu. Ya, kita langsung aja baca syarahnya ya biar enak ya. Tadi sariyah ya al-qit'ah minal jais, dia sebagian pasukan, takhruju yang keluar minhu dari pasukan secara keseluruhan, dia apa namanya fatughiru alal adu, dia menyerbu, menyerang musuh, fatarji, dia balik lagi. Berarti dia dari misalkan 1.000 pasukan, dia ada namanya sariyah batalionnya. Wa haddadaha ya, apa para ulama, ba'duhum, sebagian ulama membatasi berapa jumlah pasukan syariah tadi? Fi arba'i mi'atin minal khail, 400 pasukan berkuda. Kavaleri atau batalionnya lah. Ya, mewasiatkan untuk bertakwa pada Allah, at-taharrus an uqubatihi bi ta'atihi. Itu menghindari uqubah, hukuman dari Allah bi ta'atihi, dengan taat pada Allah. Wadhalik, yang demikian itu bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kata Nabi, ughzu, berperanglah kalian, wala taghullu, jangan kalian taghullu. Apa itu taghullu? Al-ghulul, berasal dari kalimat gulul. Wa huwa al-akhdhu minal ghanimah qabla qismatiha. Akhdhu minal ghanimah, mengambil ghanimah, harta rampasan perang, sebelum dibagi oleh komandan perang. Wa aslul ghulul al-khiyanatu. Nah, asal dari ghulul adalah pengkhianatan. Ya, asal dari ghulul. Ya, jadi kalau kita terjemahkan, wala taghulu, jangan kalian menggelapkan harta rampasan perang. Ya, wala taghdiru, jangan kalian mengkhianati perjanjian. Ya, wala taghdiru al-ghadru huwa naqdul ahdi. Ya, yaitu membatalkan perjanjian. Wala tumassilu, jangan kalian memutilasi musuh. Tumassilu ay ya, tusawwihum, kalian potong-potong mereka. Al-qatla, mayit yang sudah mati dimutilasi. Ya, dicincang-cincang. Biqat ihanpin, dengan dipotong hidungnya. Ya. Kemudian au udhunin, atau telinganya, wanahwi dzalik, dan semisalnya. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak-anak. Ya. Fa idza laqita walidan wala taqtulu walidan, ai al murad bil walid huna, yang dimaksud dengan anak-anak sini, malam yablugh sinnat taqlid. Yang belum sampai usia taklif baliknya. Taib. Wa idza laqita aduwaka, jika engkau berjumpa dengan musuhmu, kata Nabi, ya, minal musyrikin, dari kalangan musyrikin, fad'uhum ila salasati khisalin, maka ya, ajaklah mereka, dakwahkanlah mereka kepada salah satu dari tiga hal, tiga pilihan. Kepada tiga pilihan. Au khilalin, ya. Tiga opsi. Apa itu? Ai ud'uhum ila ihdas salasi khisalin, dakwahkan mereka kepada salah satu tiga hal ini. Fa idza ajabuka, kemudian mana tadi? Fa ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhum. Yang manapun yang mereka setujui dari salah satu tiga hal tadi, terimalah dari mereka dan ya, apa namanya? Tahanlah. Ya, hentikanlah penyerbuan terhadap mereka. Wa kaffa anhum. Tsumma da'uhum ila al-Islam. Kemudian ajaklah mereka pada Islam. Fa in ajabuka, kalau mereka mau mentaati engkau, faqbal minhum, terima dari mereka. Tsumma da'uhum ila tahawul. Kemudian ajak mereka untuk tahawul, untuk pindah, berhijrah. Ya. Sumat uhum ila tahul min darihim, dari negeri mereka, ila daril muhajirin, ke negeri kaum muhajirin, yaitu di Madinah. Ya, di syarhul kalimat, ay utlub minhum, mintalah dari mereka, al intiqala, untuk berpindah, ila al baladil, dari negeri mereka, ila al baladil muhajirin, ke negeri kaum muhajirin, wahia al Madinah, yaitu Madinah. Ya, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Eh, mana lagi tadi? Fa'in abau, kalau mereka menolak, mereka mau masuk Islam, tapi mereka enggak mau pindah. Fa'in abau ayyatahawalu, untuk berpindah minha, dari negeri mereka ke negeri kaum muslimin, hijrah. Fa'akhbirhum, maka kasih tahu kepada mereka. Ya, kasih tahu kepada mereka, annahum yakununa ka'arabil muslimin. Ya, kasih tahu kepada mereka, mereka itu seperti tidak lain, seperti orang-orang Arab. A'rab, orang-orang Arab Badui, yang enggak mau tinggal di kota Madinah. Ya. Taib, barakallahu fikum. Kalau mereka menolak, ya maka mereka hanya mendapat perlakuan hak-hak badui dari kalangan kaum muslimin. Taib. Jadi kalau perang, mereka gak dapat ghanimah, kecuali mereka ikut perang. Ya. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala, yang berlaku kepada mereka hukum Allah ta'ala. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un, dan mereka enggak dapat syai'un sedikit pun dari ghanimah dan fai. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Tadi kelewat ya? Ya. Fa'alu fa'in ya, fa annahum fa'alu dzalik falahum malil muhajirin. Kalau mereka mau hijrah, maka mereka mendapatkan seperti yang didapatkan kaum muhajirin, wa alaihim ma 'alal muhajirin. Ya, dan mereka juga berkewajiban seperti kewajiban kaum muhajirin. Lihat di penjelasan falahum malil muhajirin ay minastihqaqil fai, yaitu berupa keberhakan mendapatkan fai wal ghanimah wa ghairi dzalik. Ghanimah dan yang lainnya. Dan mana lagi tadi sekarang? Ila yujahidu ma'al muslimin. Ya, tadi kan mereka enggak dapat tuh, kalau mereka enggak mau hijrah, mereka enggak dapat apa namanya? Fai dan ghanimah. Ya. Illa, kecuali jika mereka mau berjihad bersama kaum muslimin, baru mereka dapat ghanimah. Fa inhum abau, namun kalau mereka menolak juga, enggak mau masuk enggak mau juga, enggak mau masuk Islam, ya, jangankan hijrah, masuk Islam aja enggak mau, fas'alhum al-jizyata. Minta kepada mereka jizyah, upeti. Nilainya 1 dinar per tahun, ya. 1 dinar per tahun. Taim. Ghanimah, lihat penjelasan apa itu ghanimah? Hiya ma'usiba min mali ahlil harb. Itu yang didapatkan dari harta orang kafir yang diperangi. Wa aujafa alaihi al-muslimun, yang kaum muslimun menyerahkannya bil khail warikab, dengan kuda dan pasukan berkendara. Wal fai, lihat di situ. Ya, di halaman berikutnya, huwa ma hasala lil muslimin min amwal kufar min ghairi harbin wala jihadin. Nah, sedangkan fai adalah ma hasala lil muslimin, apa yang didapatkan kaum muslimin berupa amwal orang-orang, harta orang-orang kafir, tapi min ghairi harbin, tanpa peperangan wala jihad. Ya. Fa in abau, kalau mereka enggak mau, ai imtana'u anil Islam, mereka enggak mau masuk Islam, maka minta apa, mintalah apa kata Nabi tadi, ya, fas'alhum al-jizyah, minta kepada mereka jizyah. Wa hiya fi syara' jizyah upeti ma yu'tihi al-mu'ahadun. Dalam syariat yaitu jizyah adalah yang diberikan oleh mu'ahadun, orang kafir yang terikat perjanjian. Ala ahdi, atas perjanjian mereka, ya, 1 dinar per tahun. Ala muqabil, ya, muqabila amnihin, itu sebagai ganti, sebagai banding, pembanding dari keamanan mereka, ya, wahimayatihim, dan penjagaan mereka. Maka mereka enggak boleh dibunuh, mereka minoritas, tapi bukan syarat bayar upeti aja. Mereka haruslah cuman 3 agama, Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, Hindu, Buddha, Konghucu, Murtad, enggak ada. Ya, enggak ada itu. Dan berikutnya, mereka enggak boleh menampakkan agama mereka dan simbol agama mereka. Ya. Dan berikutnya, mereka enggak boleh tampil lebih dari kaum muslimin dalam urusan keduniaan. Kalau kaum muslimin naik onta, dia enggak boleh naik onta juga. Kalau kaum muslimin naik kuda, dia enggak boleh naik onta. Kalau kaum muslimin naik kuda, naik keledai, dia enggak boleh naik kuda. Ya. Kalau kaum muslimin jalan kaki, dia enggak boleh berkendara. Kalau kaum muslimin 1 orang berpapasan dengan mereka, mereka 1000 orang, mereka mesti minggir ke got, ke tembok. Kaum muslimin mau lewat. Nah, itu. Jadi paham sekarang, kaum musyrikin, kafirin di negeri antum ini, mereka ini bayar jizyah kagak. Kita juga bayar, kalau dikatakan jizyah pajak, kita juga bayar pajak. Emang antum muslim zimmah, zimmi apa? Muslim mu'ahad. Ya. Taib, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian di matan. Fa inhum abau, kalau mereka menolak juga, enggak mau bayar jizyah juga. Fasta'in billah wa qatilhum, minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Wa idza hasarta ahla hisnin, jika engkau mengepung orang yang sudah di tembok mereka, apa? Benteng mereka. Ya. Lihat itu di kosakata ai idza habastum fi husunihim, jika kalian telah menahan mereka di benteng-benteng mereka, wa qata'ta anhum, dan engkau telah memutus dari mereka jami'al imtidadi, jami'al imdidad, imdidadati, dan kalian telah memutus mereka semua jalur-jalur pasokan bantuan untuk mereka. Ya. Fa araduka an taj'alu lahum zimmatallahi wa zimmatan nabiyyi, maka mereka ingin agar engkau menjadikan perjanjian Allah dan Rasulnya untuk mereka. Fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmatan nabiyyi, Jangan engkau, wahai panglima perang, kata Nabi, jangan engkau janjikan perjanjian Allah dan Rasulnya untuk mereka. Jangan. Ya. Lakin ija'allahum zimmataka wa zimmata ashabika. Namun engkau jadikan untuk mereka perjanjian engkau dan perjanjian sahabat engkau. Fa innakum antahfiru zimmahum wa zimma ashabikum ahwanu min antahfiru zimmatallahi wa zimmata nabi. Nah, ini syahidnya di sini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Karena ya, sesungguhnya di situ kalau kalian melanggar perjanjian kalian dan perjanjian teman kalian, itu lebih ringan kesalahannya, dosanya, daripada kalian melanggar perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Nah, ini syahidnya di sini. Korelasinya dengan bab ini. Paham enggak sini? Ya. Wa idza hasarta ala hisnin. Ya. Dan apabila kalian telah mengepung kubu pertahanan benteng musuh kalian, ya. Fa araduka antun zilahum ala hukmillah. Dan mereka menghendaki agar engkau mengadili mereka, menghukumi mereka sesuai hukum Allah. Ya, fala tunzilhum ala hukmillah. Jangan terapin hukum Allah kepada mereka. Walakin anzilhum ala hukmika. Namun terapkan kepada mereka dengan hukummu aja. Fa innaka la tadri, karena engkau enggak tahu. Ya, ana atusiba atusibu fihim hukmallah amla. Karena engkau enggak tahu apakah sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ya, jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan tiga pilihan bagi orang yang musyrik diperangi, baik masuk Islam atau baik masuk Islam, kemudian apa? Hijrah. Kalau enggak mau bayar jizyah. Kalau enggak mau juga serbu. Nah. Ya, qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladina utul kitab. Dari kalangan utul kitab aja, orang ahlul kitab, hatta yu'tul jizyah, hingga mereka memberikan jizyah. An yadin, dari tangan mereka, wahum sahirun, dalam keadaan mereka tunduk. Nah, tunduk. Taib. Kemudian syarhul kalimat ini udah ya semua. Ya, melangsung ke syarhul ijmali. Nah, syarhul ijmali. Yukhbiruna, kata Syekh Al-Qarawi, Buraidah, sahabat Buraidah mengabarkan pada kita, anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah SAW, kana idha arsala jaisan, apabila beliau mengutus satu pasukan ausariyatan, atau satu syariah batalion, pokoknya syariah itu satu satu peleton, satu, saya enggak tahu ya istilah militer, pokoknya dia bagian dari pasukan. 400 berkuda. Peleton lah itu. Ya. Ya. Ausari la likita lil kufar, untuk memerangi orang-orang kafir, amara alaihim amiran. Maka Nabi mengangkat komandannya, pemimpin untuk mereka. Ya, yahfadu ya wahdatahum, yang pemimpin ini akan menjaga persatuan mereka. Wislihu syu'unahum, dan akan mengislah, memperbaiki urusan mereka. Tsumma awsahu bitaqwallah. Kemudian Nabi mewasiatkan agar si pemimpin tadi bertakwa kepada Allah, wa biman ma'ahu khairan. Ya, dan agar dia berbuat kebaikan kepada, berbuat baik kepada pasukan yang bersamanya. Wa arsyadahum ila ma yajibu ayaslukuh. Dan Nabi memberikan bimbingan pada mereka kepada hal-hal yang wajib bagi mereka untuk mereka tempuh, ayaslukuh. Ya, mereka tempuh ma'al a'da. Ya, terhadap musuh. Wa ayyatajannabu al-gulula, agar mereka menjauhi sikap gulul. Gulul tadi apa? Nilep. Menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ya, wal ghadra, agar mereka menjauhi ghadr. Apa itu? Khianat, tidak mau menunaikan perjanjian. Ya. Ila ma yajibu, ya, apa lagi? Wa tamsil, tamsil, dan menjauhi tamsil. Apa tamsil? Mutilasi musuh. Nah. Maka cukup bunuh dengan tebas leher, selesai udah. Wa qatla ghairil mukallafin, dan menjauhi untuk membunuh ya anak yang masih kecil, yang belum mukallaf. Wa anna alaihim ayyabadu wal musyrikin, dan wajib bagi mereka pasukan kaum muslimin untuk memulai terhadap musyrikin bidakwati ilal Islam. Untuk mendakwakan Islam. Ini kalau perang jihadnya jihad hujum, menyerang. Kalau jihad difa enggak perlu, orang lagi diserang. Jihad bertahan. Ya. Wa in istajabu lidzalika, kalau mereka mau mentaati mengikuti ajakan dakwah tadi, fal yahussu hum 'alal hijrah, maka hendaknya kaum muslimin mau menganjurkan mereka, orang-orang musyrik yang baru masuk Islam tadi, untuk hijrah ila Madinah, ke Madinah atau ke negeri kaum muslimin. Wa yu'limuhum, dan mengabarkan kepada mereka annalahum malil muhajirin, bahwasanya mereka mendapatkan apa yang menjadi hak untuk muhajirin. Wa alaihim, dan mereka berkewajiban alama alal muhajirin, ke atas apa juga yang menjadi kewajiban bagi kaum muhajirin, minal huquq wal wajibat, berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Fa in abau al hijrata, mereka mau masuk Islam tapi mereka enggak mau hijrah, fa innahum yu'amalu mu'amalata a'rabil muslimin, maka mereka yu'amalu, diperlakukan seperti pemberlakuan yang diterapkan kepada orang Arab Badui kaum muslimin. Ya, enggak dapat ghanimah. Fa'in abau al-islamah, namun mereka kalau enggak mau masuk Islam, faliyatlubu minhum al-jizyata, wajib minta kepada mereka jizyah. Ya. Ya, minta kepada mereka upeti. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh juga jizyah diminta kepada tiga selain tadi. Ya, yaitu apa? Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tabarakallahu fikum. Fa in abau al-Islam, kalau mereka enggak mau Islam, fatlubu minhum al-jizyah, minta kepada mereka jizyah. Fa in abau daf'aha, kalau mereka enggak mau bayar jizyah juga, falyasta'inu billah, agar kaum muslimin minta tolong pada Allah. Waliyuqatiluhum, dan mereka mesti memerangi musuh tadi. Wa idza hasaru ahla hisnin, apabila mereka mengepung orang-orang yang ada di benteng mereka, ya, wala yu'tu ahdallahi wa ahda rasuli, nah kaum muslimin jangan sampai memberikan perjanjian Allah dan Rasul kepada musyrikin. Wa innama yu'tunahum ahdahum, kaum muslimin memberikan perjanjian aja, perjanjian mereka buat mereka sendiri, atau perjanjian kaum muslimin sendiri pribadi, bukan perjanjian Allah, untuk orang-orang kafir yang dikepung. Fa inna ta'ridu ahdihim lin naqdi akhaffu isman min ta'ridi ahdillah wa ahdi rasulih. Lidzalik. Nah, ini terjemahan simpelnya, karena kalau kita membatalkan perjanjian, perjanjian kita sendiri, itu lebih ringan dosanya daripada membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya. Ini poinnya di sini. Ya, syahidnya di sini. Ya. Wala yunziluhum wala yunzilunahum ala hukmillah. Jangan terapkan kepada mereka hukum Allah. Ya, fa innahum qad la yusibun, karena nanti terkadang mereka enggak tepat keputusannya. Fihim, kepada mereka hukum Allah yang diterapkan, ternyata bukan hukum Allah. Wa innama yunzilunahum ala hukmihim, yang diterapkan hukum mereka aja. Kalau musuh dikepung. Nah, musuh minta diterapkan hukum Allah, enggak. Ya. Musuh minta, mana perjanjian Allah? Enggak, perjanjian kita aja atau perjanjian kamu. Taib. Al-fawaid, beberapa faedah, panjang ini faedahnya. Al-awwal masyru'iyatu ba'sil umara'i wa tawjihim ila fi'lil haq. Ya. Disyariatkannya mengutus para pemimpin, pemimpin-pemimpin perang, dan wa tawjihim, dan memberikan arahan pada mereka. Ya. Ila fi'lil khair, kepada perbuatan kebaikan. Asan yang kedua, tahrimul gulul. Ya, diharamkannya menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Wal ghadri, diharamkannya ghadr. Ya, khianat, membatalkan perjanjian. Wat tamsil, cincang-cincang musuh, mutilasi. Ya. Wa qatlil wildan, dan membunuh anak-anak. Dalam riwayat yang lain juga Ibnu Umar mengatakan, ya, bahwasanya melarang membunuh anak-anak dan wanita. Ya. Baik. Kata Ibnu Umar, nuhina an qatlin nisa wasibyan. Kami dilarang membunuh wanita dan anak-anak, kecuali wanita itu ikut perang. Ya, wanita itu ikut perang. apalagi mengancam kaum muslimin. Nah, taibar kalafik. Asalis wujubu da'watil musyrikin, wajibnya mendakwahkan kaum musyrikin ilal Islam qabla qitalihim. Mendakwahkan mereka pada Islam sebelum diperangi, ya. Idza lam yabtablughum ad-da'watu, apabila dakwah belum sampai kepada mereka. Ya. Wastihbabu dzalik, ini dianjurkan hal demikian ini, bukan wajib mendakwahkan musuh. Ini dakwah hujum, ya, perang hujum, perang menyerang, bukan lagi jihad bertahan. Idza in kanat ad-da'watu qad balaghathum, apabila dakwah sudah sampai kepada mereka. Kalau mereka sudah pernah didakwahkan, langsung diserbu enggak apa-apa. Cuman sunnah sampaikan masuk Islam. Tapi kalau ya, mereka belum pernah didakwahin, wajib dakwahin masuk Islam. Jangan mulai serang dulu. Ya. Arabi yang keempat, yad'u amirul jihad al-kufara. Ya, amir jihad, pemimpin jihad kaum muslimin itu mendakwahkan orang-orang kafir ilal Islam. Ke Islam. Fa in abau fal jizyata. Kalau mereka nolak, ya mereka bayar upeti, jizyah. Fa in abau, kalau enggak mau juga, fal qital. Ya. Maka mereka diperangi. Wa dzalika amun fil kufar minal musyrikin wa ghairihim. Ini umum. Ya, orang musuhnya itu apakah kafirnya itu orang-orang musyrik atau yang lainnya, ahlul kitab atau yang lainnya. Al khamis istihbabul hijrati wa da'watil muslimin ilaiha. Dianjurkannya berhijrah dan mendakwahkan kaum muslimin untuk hijrah. Ini musuh mau masuk Islam, diserukan hijrah. Baik. Ya, asabi la yajuzu i'ta'u dhimmatillah wa dhimmati nabihi ahadan. Tidak boleh memberikan perjanjian jaminan Allah dan jaminan nabinya kepada siapapun dari kalangan musuh. Takutnya kalau kita langgar kita dosa gitu. Ya, paham sini ya? Paham enggak pahamin? Ya. Asamin yang kedelapan, tahrimu naqdil ahdi. Diharamkannya membatalkan perjanjian. Ya. At-tasi yang kesembilan, laisa kullu mujtahidin musiban. Tidak semua orang yang berijtihad dia tepat dalam ijtihadnya. Wa innamal musibu wahidun. Ya, yang tepat itu cuma satu, wa huwa al-muwafiqu li hukmillah fi nafsil amr. Yaitu yang selaras dengan hukum Allah pada perkara itu. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab, haitsu dalla al hadisu ala wujubi hifdzi dhimmatillah wa hifdzi nabiyyi anin naqdi. Hadis ini menunjukkan akan kewajiban menjaga jaminan Allah dan jaminan nabinya dari dijaga dari dibatalkan. Alhamdulillah. Yahdikumullah islam alaikum. Munasabatul hadis lit tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid. Hai sudalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala wujubi hifdzi dhimmatillah wa dhimmati rasulih, ya, untuk menjaga jaminan Allah dan jaminan rasulnya anin naqdi, dari dibatalkan. Li'anna naqdza dhimmatillah, karena membatalkan jaminan Allah istighfafun bihi. Ini berarti meremehkan Allah. Wa dzalika munafin li tauhid. Dan ini berarti menafikan tauhid. Nah, mulahadah, lihat di situ catatan terakhir. Ya. Barakallahu fikum. Tajibu al-hijratu, wajib berhijrah ala man aslama, bagi yang telah masuk Islam. Duna ahli baladihi, untuk meninggalkan negeri dia. Ya. Kan dia di perang nih, di medan perang. Ayo masuk Islam, ayo. Dan dia ketika sudah masuk Islam, mesti hijrah, jangan balik ke kampung dia. Wa qadara ala al-hijrah, dan dia mampu hijrah. Ya. Walam yaqdir ala idhari dinih, dan dia enggak mampu untuk menampakkan agama dia fi baladihi, di negeri dia. Ya. Nah, kalau orang yang tinggal di negeri kafir, dia enggak mampu idharuddin. Idharuddin itu apa? Menampakkan tauhid. Menampakkan rukun-rukun Islam, sholat, kewajiban dia. Kalau perempuan, pakai jilbab. Dia enggak mampu, maka wajib hijrah. Tapi kalau dia mampu tinggal di Itali, ya, sekalipun di negeri Paus Paulus, tapi dia mampu idharuddin. Sholat dia berani depan umum. Apa? Dia sholat tidak tercegah pakai jilbab, bisa. Dari kalimat syahadat dia bisa mampu, enggak wajib, hanya dianjurkan. Paham sini ya? Taib. Wustahabu liman ada dalik. Nah, dianjurkan bagi yang memang tidak demikian, yang artinya mampu dia untuk idhar, menampakkan agamanya. Taib, cukup ya? Ya, subhanakallahumma wabihamdik, syadallah ilallah, astagfirullahaladzim.